بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من قام وصام، وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم يبعث الانام. اما بعد، sama sekali puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kemudahan dan kesempatan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, yang seharusnya Bapak Ibu sekalian ingin qailulah. Ya, betul ya. Ingin sejenak istirahat, kemudian melanjutkan perjuangan untuk beribadah kepada Allah. Akan tapi pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian terpaksa sejenak, ya, duduk di rumah Allah ini. Mudah-mudahan tidak terpaksa. Mudah-mudahan dengan hati yang tulus, semangat yang membara, kesungguhan yang tiada batasnya, mudah-mudahan yang demikian itu memudahkan semua urusan kita biidznillah. Dan apa yang sedang kita jalani pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekal menghadapi tamu yang atau menyambut kedatangan tamu yang mulia kurang lebih ya 3 pekan mendatang kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Pada hari ini tanggal 7 Syaban. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Salman Al-Farisi rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang kita maklumi dalam kehidupan kita, bahwa tatkala kita ingin meraih sesuatu yang berharga dalam hidup kita, tatkala kita mengetahui akan kedatangan tamu yang agung dari karib kerabat kita atau orang-orang yang kita cintai, pastilah kita mempersiapkan diri. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi oleh manusia. Fitrah mereka menuntut untuk melakukan persiapan agar penyambutan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Agar dalam penyambutan tersebut meninggalkan kenangan yang indah. Agar dalam sambutan tersebut betul-betul ya mampu memberikan pelayanan yang sempurna. Dan ini sesuatu yang kita maklumi dalam urusan dunia kita. Lalu bagaimana dengan tamu yang agung yang akan membawa berbagai kebaikan, yang akan membawa berbagai keberkahan, yang di dalamnya berbagai janji yang mulia dari Allah Rabbul Alamin Sang Pencipta, yang menentukan kebaikan, kebahagiaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya kita yang ingin selamat, kita ingin bahagia, tentu mempersiapkan diri dengan sempurna agar kedatangan bulan Ramadan bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan tahun 47 Hijriah ini boleh jadi kesempatan yang terakhir. Ini prediksi awal kita. Dan boleh jadi yang terjadi berbeda dengan apa yang kita prediksi. Boleh jadi ajal sebentar lagi menghampiri. Dan kita yakin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa Ramadan setiap tahun terus datang, ya, menyapa umat manusia. Tapi tidak bisa kita pastikan apakah setiap manusia bisa bertemu dengannya setiap tahun kedatangannya. Apalagi umur kita rata-rata yang hadir kepala 6, kepala 5, kepala 7. Betul? Apalagi yang ingin kita cari. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini yang berbicara ingin mengingatkan diri pribadi agar waktu yang tersisa kurang lebih 22 hari atau 23 hari, mari betul-betul kita maksimalkan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan yang lazim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ala kulli hal kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan di bulan Syaban untuk hidup, untuk bernafas. Ya. Masih diberi oleh Allah kesempatan untuk beribadah, untuk hadir majlis ilmu. Ya. Alhamdulillah. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Tidak lupa kita mengucapkan salat dan salam untuk uswah dan qudwah kita yang mengajarkan kita bagaimana salat yang khusyuk, puasa yang benar, dan berbagai ketaatan yang kita kerjakan di kesempatan atau di sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jika kita sejenak ingin melihat potret kehidupan para salafus salih, di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka dari awal setelah mereka berpisah dengan Ramadan di tahun yang berlalu, tahun yang silam, mereka selalu berdoa. Doa mereka adalah, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ta'atina. Itu substansi doa mereka. Itu kandungannya. Ya Allah, taqabbal minna. Terimalah amal ibadah kami. Puasa kami. Salat malam kami dan berbagai ketaatan kami lakukan. Kemudian yang kedua, kandungan dari doa mereka, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan selanjutnya untuk bertemu dengan Ramadan. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, kana salafus salih atau kana as-salaf yas'aluna Allah 6 ashhurin an yataqabbala Allahu minhum wa yas'aluna Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para salafus salih, 6 bulan pertama setelah berpisah dengan Ramadan, mereka selalu berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. 6 bulan selanjutnya, mereka berdoa, ya Allah, berikan kesempatan untuk kami bisa bersua dengan Ramadan. Di antara doa mereka juga, Allahumma sallimni ila Ramadan. وسلم لي رمضان وتسلم مني متقبلا. Ya Allah, selamatkan aku ya untuk bisa bersua dengan Ramadan dan jadikan Ramadan bulan yang selamat bagiku, aman, stabil, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan, ya, tidak ada petaka, bencana, dan seterusnya. Aman. Kemudian, wa tasallam minni mutaqabbala. Terimalah Allah, daya Allah, amal ibadah. Jadi mereka, jemaah sekalian rahimakumullah, generasi terdahulu dari umat Islam ini sungguh sangat perhatian. Ya. Dengan mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan, semua hal itu sebagai indikator bahwa mereka sungguh memaklumi, memahami, mengetahui tentang kedudukan Ramadan dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Silakan jawabannya ada pada diri masing-masing. Jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu sungguh ya tema yang tepat sekali pada kesempatan kali ini kita sedikit ya mengingatkan diri pribadi dan semua kaum muslimin apa yang harus kita persiapkan menyambut kedatangan Ramadan. Panitia memberikan judul ya menyambut Ramadan dengan iman dan takwa. Menyambut Ramadan dengan iman dan taqwa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam kehidupan keseharian kita, untuk melakukan sesuatu, kita membutuhkan persiapan. Maka hasilnya akan lebih maksimal. Ya. Dalam banyak sisi, dalam banyak ya hal kita persiapkan. Seorang yang ingin berbisnis, dia persiapkan. Cari modal yang cukup. Dia pelajari teori bisnis yang benar, betul ya. Dia baca peluang yang tepat. Kemudian kalau pun menyewa ya tempat bisnis, dia cari. Di tempat yang di situ ya ada keramaian. Nah, jalur yang dilewati oleh manusia dan dia juga membaca ya apa yang sedang dibutuhkan ya oleh manusia. Maka dia berusaha ya mempersiapkan hal itu semua secara teorinya, kemudian ya termasuk ini manajemennya. Kemudian setelah itu dia persiapkan modal yang cukup. Kemudian dia memulai bismillah. Ya. Dia tidak mau rugi. Nah. Tentu dalam urusan akhirat lebih dari itu. karena kerugiannya tidak bisa ditebus lagi. Ya, tidak bisa ditebus lagi. Bila ajal telah datang, kerugian tersebut tidak bisa ditebus lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kerugian tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Berbeda dengan bisnis dunia. Masih ada kesempatan dan peluang selama masih ada kehidupan. Nah, Ramadan adalah bulan di mana hamba-hamba Allah, ya, para orang yang beriman dan bertakwa, adalah peluang untuk bisnis akhirat mereka. Kita sesungguhnya hidup ini, ya, secara prinsip enggak berbeda dengan kondisi dan perjalanan hidup di dunia ini. Kita berbisnis untuk bisa hidup. Dan akhirat juga kita berbisnis untuk bisa hidup di akhirat kelak. Hidup yang abadi. Apa bisnis kita? Ya, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Tuminuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Itulah bisnis kita. Wahai orang yang beriman, kata Allah, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Allah jelaskan perdagangan itu. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kalian. Naam. Di jalan Allah. Dan itulah yang terbaik bagi kalian. Jika kalian mengetahuinya. Balasannya, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Masukkan ke dalam surga. Di dalamnya tempat tinggal ya, yang mulia. Dan itulah keberuntungan yang besar. Nah, masuk surga, selamat dari api neraka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah azza wa jalla, faqad faz, sungguh telah beruntung. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali mata', ya, mata', yaitu perhiasan, kemewahan, ya, yang al-ghurur, yang menip. Ya masyaAllah, rahimakumullah, bagi sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada topik pembahasan kita. Persiapan apa yang harus kita lakukan. Dari tema yang disebarkan, yaitu menyambut Ramadan dengan iman dan takwa. Ada apa dengan iman dan takwa? Kalimat iman, istilah iman, tatkala disebutkan bersamaan dengan takwa, ini memiliki pengertian yang berbeda. Akan tetapi bila disebutkan secara terpisah, maka dia akan menyatu dalam makna. Maka dari judul yang disebutkan tadi, menyambut Ramadan dengan iman dan takwa, maka istilah iman di sini lebih spesifik tentang keyakinan, tentang amal al-qulub. Ya. Sementara taqwa lebih spesifik dengan makna amalan, amal saleh. Nah, maka kita mendapatkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman dan takwa. Dan juga dalam banyak ayat disebutkan ya, iman secara terpisah, takwa begitu juga. Maka bila digabungkan antara iman dan takwa, maka iman lebih spesifik tentang keyakinan, tentang hati, tentang ya i'tiqad. Nah, sementara ketakwaan tentang amalan, ya, amalul jawarih, amalan anggota badan kita. Maka untuk menyambut kedatangan Ramadan, kita mendapatkan Nabi alaihi salatu wasalam mempersiapkan kedua hal itu. Nah, al-iman, jemaah rahimakumullah, mencakup apa yang diyakini di hati dan yang diucapkan dengan lisan serta yang dilaksanakan dengan anggota badan. Ini semua, itu semua mencakup dalam ya pengertian iman. Sehingga keyakinan kita kepada 6 perkara yang wajib diyakini, yang kita kenal dan rukun iman. Kemudian, apa yang kita ucapkan dari kalimat syahadatain adalah bagian dari iman. Dan apa yang kita ucapkan dari berbagai zikir, tasbih, tahmid, tahlil, bagian dari iman. Dan apa yang kita kerjakan dengan anggota badan, kita salat, kita ya mungkin umrah atau berhaji dan berbagai amalan-amalan anggota badan yang lainnya, melangkahkan kaki ke rumah Allah, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, membantu ya sesama, berikan bantuan kepada orang lain membutuhkan. Semua hal itu adalah bagian dari iman. Adapun ketakwaan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketakwaan hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah berdasarkan tuntunan, pedoman atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua hal itu dilandasi di atas ya keikhlasan. Meninggalkan semua hal yang diharamkan oleh Allah juga berdasarkan ilmu. Dan yang demikian itu disebabkan atau dikarenakan takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat takwa. Maka tatkala Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, nah, haqqa tuqati, ittaqullah, qulu qawlan sadida, ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum, ya, dalam banyak ayat. Maka tatkala Allah menyuruhkan kepada atau memanggil kita dengan ya nama atau sifat al-iman, yaitu hai orang-orang yang beriman, yang meyakini, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh hal yang wajib diimani, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Tatkala melaksanakan, ya hendaklah berdasarkan ilmu, kemudian hanya mengharapkan pahala, ridha di sisi Allah. Kemudian tatkala meninggalkan juga berdasarkan ilmu, dan itu hanya karena takut kepada Allah. Itulah bekal yang terbaik, itulah persiapan yang terbaik. Naam, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Persiapkanlah bekal, dan sebaik-baik perbekalan tersebut adalah ketakwaan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Jadi sebelum kedatangan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita. Yang di situ, ya, tempat keimanan. Dan di situ juga adalah landasan ketakwaan. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Taqwa itu ada di dalam hati. Tapi implementasinya, ya, akan tampak dalam perbuatan keseharian kita. Ya, poin yang pertama yang harus kita persiapkan, hati dan jiwa kita. Yang di situ, ya, tempat keimanan. Bagaimana mempersiapkan, ya, hati dan jiwa untuk menyambut kedatangan Ramadan? Ya, kita harus betul-betul mengintrospeksi diri, ya, membersihkan hati, menyucikan jiwa dari berbagai noda, dari berbagai penyakit, dari berbagai, ya, hal-hal yang akan merusak, menodai keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah SWT. Menanamkan dalam diri kita kecintaan, memupuk kecintaan tersebut dalam diri kita. Ya. Kekhusyukan, pengagungan. Nah. Menata hati kita. Memperbaiki jiwa kita. Ini adalah bagian dari iman. Karena apabila hati telah suci, jiwa telah baik, maka semua hal itu akan mempengaruhi, ya, sikap, ucapan, perilaku dan perbuatan kita semua. Sebagaimana dalam hadis jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Sungguhnya ketahuilah, di dalam jasad ini, dalam jasad manusia, ada segumpal darah. Yang apabila segumpal darah tersebut, ya, baik, bersih, suci, maka semua anggota badannya akan ikut menjadi baik dan suci. Atau menjadi baik. Sebaliknya, bila segumpal darah tersebut, ya, telah rusak, maka akan mempengaruhi perilaku, sikap, perbuatan, amalan lahiriah seseorang. Akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Ramadan, kita introspeksi diri. Keikhlasan. Ya. Keikhlasan. Kecintaan, ketundukan, kekhusyukan, itu terus kita pupuk dalam diri kita. Karena itu yang menentukan. Ya. Keikhlasan, inilah landasan. Di dalam setiap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga, di dalam kita berpuasa, ya, pelajaran yang terpenting dari puasa adalah memupuk keikhlasan dalam diri. Menjauhkan diri dari sifat riya. Maka dahulu sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadah yang tidak dimasuki oleh riya itu adalah as-siyam, puasa. Ya. La yadkhuluhu riya. Sekarang, ya, kita tidak tahu siapa yang berpuasa sekarang, siapa yang tidak berpuasa. Ada yang tahu? Ya, boleh jadi bagus sekalian banyak yang berpuasa Syaban, tapi enggak ada yang tahu kecuali kalau dia mengabarkan. Ya. Tapi kalau salat berjamaah banyak yang tahu, ah, si bulan berjamaah, oh si bulan enggak berjamaah, enggak kelihatan batang hidungnya di masjid. Ya, tapi puasa ada yang tahu? Mungkin suami enggak mengetahui istrinya puasa kecuali kalau dikabarkan. Sebaliknya demikian. Ikhlas. Nah. Adapun amal yang lain, baca Quran, ya, dan yang lainnya itu bisa, ya, terlihat dan dikatai oleh orang lain. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini poin yang pertama. Karena hati apabila baik, hati apabila telah bersemi di hati, telah subur di hati kecintaan kepada Allah, kecintaan pada amal soleh, itu bagian dari iman. Perhatikan, itu bagian dari iman. Naam. Maka bi'idnillah, anggota badan ini akan bersemangat untuk melakukan berbagai ketaatan. Karena sesungguhnya, apa yang mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan? Yang mendorong, pendorong pertama apa? Karena cinta kepada Allah. Hubbullah. Ya. Oleh karena itu dijelaskan, hakikat ibadah yang sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah bukan sekedar ya gerak-gerik atau pergerakan jasad kita, rukuk sujud, berjalan, ya, menggerakkan lisan untuk membaca Al-Quran, berzikir. Tapi sesungguhnya ibadah yang dituntut oleh Allah, yang diperintahkan untuk dilakukan, hakikatnya adalah sebagaimana para ulama, yaitu ghayatul hubbi ma'a kamalul hubbi ma'a ghayatil dhulli lillah. Ketulusan yang atau kecintaan yang tulus kepada Allah dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Maka pun yang pertama, yang termasuk dalam ya perkara iman yang wajib kita persiapkan untuk menghadapi, menyambut kedatangan Ramadhan adalah memupuk di hati kita keikhlasan dan kecintaan kepada Allah dan amal soleh. Makanya di dalam hadis, di antara doa Nabi SAW, beliau memohon kecintaan itu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Betul? Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepada dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu. Serta kecintaan kepada amalan yang akan mendekatkan diriku kepada. Kalau kita ingin mengetahui bahwa apa yang kita lakukan dari berbagai amal kebajikan dan ketaatan, itu pada dasarnya sumber utamanya adalah karena ada cinta di hati terhadap amalan tersebut. Karena ada cinta kepada Allah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain menjelaskan bahwa asal muasal dari pergerakan ya yang ada di alam semesta ini, termasuk ya yang dilakukan oleh penghuninya manusia dalam melakukan sesuatu, beraktivitas, pada hakikatnya asal muasalnya karena ada cinta terhadap sesuatu itu. Terlebih lagi kecintaan yang bernilai ubudiyah, yang wajib terpenuhi dalam setiap ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya apa yang menggerakkan kita untuk bisa sabar, untuk bisa ya jam-jam yang seperti ini, yang harusnya qailula istirahat, kenapa kok datang ke masjid mendengar kajian majelis ilmu? Kenapa? Ada apa? Ada apa, Bapak sekalian? Ya. Karena kita betul telah ditanamkan dari kita cinta kepada ilmu, dan kita yakin ilmu adalah jalan untuk surga, dan kita cinta ya dan ingin berharap, yaitu yang sepadan dengan makna cinta, ingin berharap ya, berangan-angan dan seterusnya, ingin ya meraih kebahagiaan itu, ingin masuk surga, ingin mendapatkan rahmat Allah dan seterusnya. Itu yang mendorong kita. Nah, puasa berlapar-lapar, ya, dahaga lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sabar kita. Nah, sabar, karena kita yakin, kita ingin nanti di akhirat ya dimuliakan dan masuk surga, yang sebesar dari pintu Rayyan, betul? Pintu Rayyan. Rayyan bagi yang berpuasa. Banyak ada pintu sholat, pintu yang lainnya. Tapi yang berpuasa di dunia, baik yang wajib dan yang sunnah, maka pintu surga yang mereka lewatilah Rayyan. Kita sadar itu. Dan untuk memupuk kecintaan tersebut, harus dilandasi dengan ilmu. Kita tahu, ya, bagaimana luasnya rahmat Allah, mulianya, ya, apa yang Allah, ya, betapa mulia dan agungnya apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang taat padanya. Di dalam surga berbagai kenikmatan, ya, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar di telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Tapi dari sisi nama, Allah sebutkan kenikmatan itu. Berbagai kenikmatan yang ada. Kita paham. Ya. Maka kita berharap. Kita cinta. Ingin. Ya, meraih hal itu semua. Maka apapun rintangan dan hambatan yang kita hadapi di dalam melaksanakan ketaatan, dan itu adalah sebab untuk meraih hal itu semua, ya, maka kita akan berkorban, ya, untuk bisa, ya, sabar untuk bisa mendapatkan hal itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini poin yang pertama, memupuk keikhlasan, ya, ketulusan dan kecintaan kepada Allah, kepada amal saleh di dalam hati kita. Nah, ini poin yang pertama berkaitan dengan iman. Kemudian ketulusan hati dan jiwa tersebut, Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin sempurna kecuali bila kita, ya, bersihkan hati dari berbagai noda-noda yang mengotorinya. Apa noda yang mengotorinya? Dosa. Lalu bagaimana cara kita membersihkannya? Ya, mempersiapkan diri jiwa kita dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Taubat dan istighfar. Ini cara kita membersihkan noda yang ada di hati dan jiwa. Dan kita banyak dosanya. Tatkala hati telah ternodai oleh dosa dan maksiat tersebut, maka akan muncul reaksi yang akan mempengaruhi, ya, sikap kita dan juga, ya, keberadaan kita dalam melakukan ketaatan. Tatkala di hati, ya, atau hati telah ternodai, telah, ya, dikotori oleh perbuatan dosa dan maksiat, maka akan, ya, berkurang kebeningannya. Akan berkurang di hati itu kecintaan kepada Allah. Naam. Kalau kecintaan telah berkurang kepada Allah, apa yang terjadi? Mulai malas ibadah, betul? Betul enggak? Mulai malas ibadah. Ya. Mulai malas ibadah. Kena hati yang bermasalah. Maka Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama, ya, dan tadi yang telah kita memupuk kecintaan dalam hati, kemudian agar hati semakin tulus, semakin bersih, suci, ya, bening, maka memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "At-ta'ibu minad dambi kaman la dzamba lah." At-ta'ibu minad dambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dalam hadis, "Idza adnaba 'abdun dzamban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Wa idza istaghfara." Nah, وَإِذَا تَرَكَ وَاسْتَغْفَرْ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِذَا أَذْنَبَ وَإِذَا زَادَ زَادَ. Nah, فَذَلِكَ الرَّانِ كَمَا فِي قَوْلِ تَعَالَى بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مَا كَانَ يَكْسِبُ. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka hatinya akan, ya, ternodai dengan bintikan hitam, ya, noda hitam. Apabila dia bertaubat dan beristighfar, maka hatinya kembali bening lagi. Tapi kebeningannya tidak seperti ya kebeningan sebelum ternodai itu. Pasti ada di sana ya juga ya sesuatu yang membuat ya sedikit keruh gitu ya. Nah, tidak sebening ya di awal ya, waktu sebelum terjadi kemaksiatan dosa itu. Nah, pasti ada sedikit noda-noda yang tersisa. Maka apabila dia kembali berbuat kesalahan dan dosa, maka noda-noda tersebut semakin bertambah sehingga membuat hati berkarat. Itulah noda atau karat yang disebutkan oleh Allah, balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tetapi hati mereka telah berkarat disebabkan dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setiap hari sebagaimana yang insyaallah jemaah telah ketahui tidak kurang beristighfar dari ya 100 kali. Ibnu Umar mengatakan kunna na'uddu na'am fi kulli yawmin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma ighfirli wa tub alayya na'am innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Jadi Rasul sampai-sampai ya dihitung oleh sebagian sahabat tidak kurang dalam satu hari itu mengucapkan apa? Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya Allah, tub alayya. Ya Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah, ampuni dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau yang menerima taubat yang Maha Penyayang. 100 kali dalam sehari. Dalam satu majelis tidak kurang dari 70 kali. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya kembali kepada Allah dan bertaubat. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihu. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang beriman. Wahai orang beriman secara keseluruhan ya kepada Allah, ila Allah, wa tubu ila Allah. Nah, jami'an secara keseluruhan. Ya, taubat masal ini. Nah, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, apa balasannya? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ya alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum may yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian dan masukkan ke dalam surga. Dan taubat nasuha sebagai yang jelaskan para ulama ya memiliki syarat yang pertama ya meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya, kemudian bertekad untuk tidak kembali ya kepada dosa tersebut. Kemudian jika pelanggaran atau kesalahan tersebut berkaitan dengan hak manusia maka dikembalikan kepada mereka haknya. Ya, memohon maaf. Ya, kemudian tentu taubat tersebut penuh dengan ikhlas, karena ibadah. Taubat yang tidak ikhlas tidak diterima. Nah, kemudian pada waktunya, sebelum roh sampai pada kerongkongan dan juga sebelum matahari terbit di sebelah barat, itu waktu yang tidak lagi diterima ya taubat pada waktu yang demikian itu. Nah, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan Allah oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat ya, maka ini yang harus kita lakukan. Dan taubat tersebut ya amalan bukan tahunan, bukan bulanan, tapi harian, bahkan tiada hari, tiada ya menit ya waktu ya yang kita lewati dalam hidup ini tanpa taubat. Kenapa? Kalau tidak bertaubat, ya statusnya zalim. Jadi hanya ada dua. Yang bertaubat, ya kalau tidak, ya zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Yang tidak bertaubat, maka dia zalim. Ingin selamat dari status kezaliman, ya bertaubat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi Ini hal yang terpenting dalam persiapan iman kita, yaitu hati. Ini yang sangat menentukan. Ini yang sangat menentukan. Ketulusan hati, beningan jiwa kita, ya, di dalam melakukan ketaatan, itulah yang sangat menentukan kualitas dari ibadah tersebut. Ya. Kemudian, yang poin yang kedua, at-taqwa. Ya. Laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan kalau kita perhatikan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dalam mempersiapkan diri, ya, menyambut kedatangan Ramadan, terkhusus di bulan Sya'ban ini, kita akan mendapatkan beliau sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ketakwaannya. Dari sisi apa? Dari sisi banyak berpuasa, betul tak? Ya. Di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bagaimana kondisi Nabi SAW dalam berpuasa, dalam kesehariannya. Ya, terutama di bulan Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasum wala hatta naqul la yuftir. ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا في رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حديث رواية البخاري ومسلم. عائشة menjelaskan bahwa kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berpuasa, banyak berpuasa, sampai-sampai kami mengatakan beliau itu tidak pernah berbuka. Di sisi yang lain beliau juga berbuka, sampai-sampai ya kami mengatakan beliau tidak puasa. Artinya kehidupan Nabi Alaihi Salatu Wassalam kehidupan yang ya bervariasi dalam melakukan ketaatan, ya. Ada kalanya waktu puasa, ada kalanya waktu tidak puasa. Ya. Waktu tidur, waktu qiyamul lail, betul enggak? Nah. Seperti itu. Nah, amalan Nabi SAW. Jadi memberikan kepada pemilik hak, ya, haknya masing-masing. Nah. Pada keluarga, pada diri masing-masing, ada hak masing-masing. Diberikan secara sempurna dan lengkap. Nah, dalam ibadah, nah. Beliau berpuasa dan di hari yang lain beliau tidak berpuasa. Beliau ya tidur dan qiyamul lain, gitu ya. Beliau juga ya melayani keluarganya, istrinya. Beliau menikah. Tidak ada alasan ya dengan menikah tidak fokus ibadah. Enggak ada seperti itu. Ya anak. Semua diberikan haknya. Itulah kehidupan Nabi SAW. Kemudian. Di hari-hari tertentu, beliau mencontohkan kepada kita, ya, memaksimalkan, meningkatkan, memaksimalkan ibadah dari sisi kualitas dan kuantitasnya, ditingkatkan, karena itu momen-momen yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat mulia. Nah, maka kita melihat di bulan Sya'ban ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat, kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh, ya. Selain Ramadan. Dan tidak pernah melihat banyak berpuasa, ya, dalam satu bulan, tentunya selain Ramadan, ya, seperti di bulan Sya'ban. Ini adalah salah satu bentuk persiapan takwa, ya. Karena itu melaksanakan, ya, ketaatan kepada Allah. Amal soleh. Nah. Di dalam hadis lain, Nabi SAW menjelaskan, dalam hadis lain, Aisyah juga Ummu Salamah menjelaskan, nah, bahwa ahabbu ash-shuhuri ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuma fihi Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang dicintai oleh Nabi untuk berpuasa di dalamnya adalah Sya'ban, kemudian dilanjutkan dengan apa? Ramadan. Dalam sebuah riwayat Ummu Salamah menjelaskan bahwa Nabi SAW kana yasumu, yani kana yuhibbu an yasuma syahraini mutatabi'aini, na'am, Ramadhan Sya'ban wa Ramadhan. Nah, bahwa Nabi SAW ya sungguh ya sangat mencintai enam beramal, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu Sya'ban dan dilanjutkan dengan Ramadhan. Nah, dan ini adalah salah satu dari bentuk ya persiapan Nabi SAW dalam ya menghadapi bulan yang lebih mulia dari bulan Sya'ban. Nah, di antara hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, selain persiapan untuk menghadapi Ramadan, ya, di antara hikmahnya sebagaimana yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, ya, bahwa Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min asyhuri mithla ma tasumu bi Sya'ban." Naam. Aw lam araka tasumu fi sya'ban fi syahrin min asyhur ma lakani fi Sya'ban ma la tasumu fi ghairihi. Kutara pernah melihatmu ya Rasulullah ya berpuasa di bulan, satu bulan seperti kamu berpuasa di bulan Sya'ban, maksudnya selain di Ramadan. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, wa dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila Allah wa ila rabbil alamin, fa'hibbu an turfa'a a'mali wa ana shaim." Ya. Bulan Sya'ban yang kita berada sekarang di bulan Sya'ban, ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sementara di bulan Sya'ban ini ada perkara yang besar. Di bulan Sya'ban, bulan di mana amalan hamba-hamba Allah ini diangkat kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menginginkan, ya, tatkala amalan beliau diangkat kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Ya. Maka Sya'ban bulan yang spesial dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama manusia melewati bulan Rajab, dan bulan Rajab dikenal bulan haram, ya, salah satu dari bulan haram. Dan di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Nabi, di zaman ya Nabi SAW, mereka sangat, atau sebelum kedatangan diutusnya Nabi SAW zaman jahiliyah, mereka mengagungkan bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab. Ya. Afwan, di antaranya, ya, ya betul, bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Mereka mengagungkan. Tidak ada peperangan dalam bulan tersebut. Ya. Bahkan, ya, jika seseorang menemukan ya orang yang mungkin membunuh dari salah seorang dari saudaranya atau orang tuanya, dia tidak akan mengganggu ya jika ditemukan di bulan Rajab, bulan haram, tidak ada pertumpahan darah di situ. Jadi mereka sangat memperhatikan. Nah, begitu datang Sya'ban, kemudian setelah itu datang Ramadan, maka mereka lalai dari ya, beribadah, lalai ya dari berbuat sesuatu yang atau melakukan kebajikan dan ketaatan di bulan Sya'ban ini, karena setelah itu akan datang Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Jadi terjepit antara Rajab dan Ramadan, maka banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Nabi SAW ingin mencontohkan kepada kita bahwa tatkala banyak manusia lalai dalam melakukan suatu ketaatan, maka inilah kesempatan yang mulia untuk kita menghidupkan ya kesempatan tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau banyak di zaman sekarang orang yang lalai berzikir, kita harus rajin berzikir. Banyak orang yang lalai meninggalkan atau menunda-nunda sholat gitu ya, kita bergegas untuk rajin sholat. Banyak zaman sekarang orang yang lalai baca Al-Quran. Kita harus memanfaatkan untuk baca Al-Quran. Gitu ya. Seharusnya seperti itu. Banyak orang yang lain enggak mau kajian ilmu. Ya, lebih sibuk dengan urusan dunianya. Maka kita harus manfaatkan waktu-waktu kesempatan yang diberikan untuk talabul ilmu. Begitu seterusnya. Ya. Jika di masyarakat mungkin orang banyak lalai dalam kehidupan keseharian bermasyarakat, mereka enggak mau menyebarkan salam ya dengan sesama, maka kita harus ya tampil untuk menyebarkan kebaikan itu, mengucapkan salam tatkala bertemu dengan ya tangga yang kalau dengan saudara atau muslimin yang ada di sekitar kita. Begitu seterusnya. Nah, maka di antara faedah dari hadis yang dibacakan tadi, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa dalil atau hadis tersebut menjelaskan keutamaan ya menghidupkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan di dalam melakukan ibadah di tengah kelalaian manusia itu banyak manfaatnya. Yang pertama itu lebih tersembunyi, lebih ikhlas. Ya. Yang kedua memang lebih berat. Karena biasanya secara ya secara psikologis ya manusia itu kalau melihat ada ya saudaranya yang lain yang melakukan satu amalan jenis amalan yang sama, biasanya dia termotivasi, betul enggak? Kalau kajian, kalau hanya yang hadir satu orang, gimana rasanya Ibu? Semangat duduk? Enggak semangat. Tapi kalau Masya Allah sampai sekarang belum ngantuk-ngantuk nih, Masya Allah belum ngantuk-ngantuk ya. Subhanallah, ini luar biasa ini ibu-ibu, Masya Allah, yang lebih banyak ibu-ibu nih, betul ya. Yang mudah-mudahan ini sebagai bentuk ya kesungguhan mereka. Karena ibu-ibu semua ini sadar, ana yakin sadar tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa kata Nabi ya? Naam. Uritun nar fa ra'aitu akthara ahliha an-nisa. Kan begitu. Maka ibu-ibu ini sadar bahwa ingin selamat dari neraka itu ya harus dengan ilmu. Begitu ibu-ibu ya. Naam. Ya semuanya. Jadi insyaallah nanti sebelum ya istirahat sampai di rumah nanti harus ceramah dulu. Ibu bapak-bapak yang enggak datang ya. Capek pulang dari kantor harus naam. Diceramai dulu. Ini persiapan untuk Ramadan begitu ya. Nah, berbagi ilmu ya. Kalau bapak-bapak yang hadir, yang istri yang tidak hadir juga begitu nantinya. Nah, ceramah dulu ya. Latihan ya, latihan ceramah ya nanti. Jadi disampaikan persiapan yang harus dilakukan untuk ya mempersiapkan diri menghadap Ramadan. Baik. Kembali pada hadis tadi. Kemudian di antara hikmahnya, kata Imam Ibnu Rajab, kenapa amalan tatkala ya di tengah kelalaian manusia itu adalah amalan yang sangat utama? Karena boleh jadi dengan amalan tersebut Allah yang menjauhkan berbagai bencana mara bahaya dari manusia. Karena masih ada orang-orang yang berdoa, masih ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, muslim rahimakumullah. Kemudian bulan Syaban ini bulan di mana amal ibadah manusia diangkat kepada Allah. Dalam pengangkatan amalan kepada Allah ada tiga kondisi, ya, tiga macam, tiga waktu. Yang pertama ada ya pengangkatan amalan dalam harian kita. Jadi dalam keseharian itu amalan diangkat kepada Allah. Ini dalam ya keseharian kita. Kapan waktunya Bapak Ibu sekalian? Kapan amalan kita dalam satu hari diangkat kepada Allah? Setiap hari diangkat amalan kita kepada Allah. Di waktu salat subuh dan salat asar. Ya. Innallaha la yanam, hadis yang sah, innallaha la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam. Nah. Biyadihi al-qist. Nah, yakhfidhu. Yarfa'u al-qista wa yakhfidhu. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصر Kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak pernah tidur. Tidak pantas bagi Allah tidur. Hayyun, qayyum. Kan begitu. Nah. Dan di tangannya seluruh kebaikan. Allah yang mengangkat derajat timbangan keadilan. Dan Allah yang menurunkan. Diangkat kepadanya amalan. Amal di malam hari. Amal malam hari sebelum siang hari. Dan amal siang hari sebelum malam hari. Setiap hari. Nah. Dan itu terjadi di dua waktu. Ya. Di pagi hari, waktu sholat subuh. Dan di malam hari, ya, di sore harinya di sholat asar. Makanya ini hal yang perlu diperhatikan terutama bapak-bapak yang sholat berjamaah. Ya. Hadir wajib berjamaah ke masjid. Perhatikan, jangan sampai kita terlalaikan dari kedua sholat ini. Nah, insyaAllah yang hadir ini, insyaAllah yang rutin menjaga jamaah, ya, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian, yang kedua, pengangkatan amalan tersebut di waktu atau pekanan. Kapan waktunya? Hari Senin dan Kamis. Maka ini di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW juga banyak berpuasa atau memerintahkan berpuasa di Senin dan Kamis. Yang ketiga, nih, tahunan. Kapan waktunya? Di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini. Kemudian Nabi menginginkan, tatkala amalannya diangkat dalam kondisi berpuasa. Ini menjelaskan bahwa ibadah puasa itu ibadah yang spesial. Tatkala seseorang bertanya kepada Nabi, ya, tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga, Nabi mengatakan, alaika bisawm fa'innau la'idralau. Hendaklah engkau banyak berpuasa, puasa itu ibadah yang tiada tandingannya. Allahu Akbar. Jadi ini hal yang luar biasa. Ibu sekali rahimakumullah. Ya. Ini sampai jam berapa jemaah? Sampai selesai aja ya. Nah. Masya Allah. Taib. Bentar lagi kita, ya, nanti kita mungkin kalau ada tanya jawab, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan di bulan Sya'ban ini, ya, yang harus kita persiapkan dari sisi ketaatan kepada Allah adalah sholat lima waktu yang wajib ini betul-betul, ya, dilaksanakan dengan sempurna. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ini bagian dari ketakwaan. Ya. Karena sesungguhnya di Ramadan nanti, ya, kita akan, ya, sebulan penuh akan melakukan sholat yang namanya sholat tarawih. Itu sholat sunnah. Ya. Dan tentu yang paling utama, ya, sholat lima waktu. Sekarang kita harus membiasakan diri betul kekhusyukannya, kesempurnaannya, ya, kemudian segala, ya, rangkaian yang berkaitan dengan sholat tersebut, zikirnya disempurnakan. Sehingga nanti di Ramadan lebih maksimal lagi, ya, udah terbiasa, ya, dengan kekhusyukan dan yang lain. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain, sholat 12 rakaat selain sholat fardu. Ini dibiasakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini bagian dari ketakwaan. Memperbanyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik menceritakan tentang kondisi kaum muslimin generasi awal dari umat Islam ini. Bagaimana kondisi mereka di bulan Sya'ban. Kala Anas bin Malik, kanal muslimun idha dakhala Sya'ban akabu alal masahib. وأدوا زكاة أموالهم وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين. Dahulu kaum muslimin apabila datang bulan Sya'ban, mereka itu, ya, mengambil mushaf, membuka mushaf, membacanya, ya, artinya banyak membaca mushaf Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka adalah mengeluarkan zakat hartanya, zakat malnya, sebagai, ya, untuk membantu saudara-saudara mereka yang lemah dan yang miskin. Agar mereka lebih, ya, siap menghadapi bulan Ramadan. Quran, jemaah sekalian, rahimakumullah. Ya. Sebagian mereka mengatakan kalau datang bulan Syaban, hadza syahrul qurra. Ini bulannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Mereka yang memiliki bisnis, ya. Untuk sementara sebagian mereka di bulan Syaban ditutup tokonya dulu, tutup. Kenapa? Ingin konsentrasi membaca Al-Qur'an. Ya tidak mesti juga kalau masih ya bisnis jualan butik dan yang lain tidak mesti ditutup ya. Tidak apa-apa, apalagi online gitu. Tapi ya dikurangi. Dikurangi mana saya berkurang keuntungannya. Ya kan sudah setahun berlalu bisnis. Tentu keuntungan sudah banyak. Ya cukup lah. Ya sudah cukup ya. Kalau dicari terus keuntungannya enggak habis-habis dunia ini. Sekarang kapan untuk akhiratnya, betul? Nah. Maka sebagian mereka ditutup dulu kedainya, tokonya dan seterusnya sejenisnya. Ya. Untuk apa? Sampai fokus baca Al-Qur'an. Ya, ini bukan hal yang wajib, tapi ini memberikan sebuah catatan kepada kita bahwa begitulah mereka sangat perhatian dengan Syaban, yaitu mempersiapkan diri. Karena kita mengetahui Ramadan yang akan kita habis bulan apa? Bulan Al-Qur'an. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang membaca Al-Quran, yakin di Ramadan juga akan malas baca Al-Quran. Tidak dibiasakan dari sekarang berpuasa, juga di Ramadan terasa berat puasa, tidak menikmati lezatnya puasa. Hanya sekadar menahan makan dan minum, betul. Tapi bagaimana hakikat puasa yang sesungguhnya? Menahan diri dari semua yang diharamkan oleh Allah. Betul enggak? Jadi butuh pembiasaan. Kalau sebelum ada perlombaan itu, biasanya kita pemanasan dulu, betul ya? Istilah bahasa Arab al-ihma qabla sibaq, pemanasan sebelum perlombaan. Sebelum lari. Ya. Pemanasan dulu. Nah, agar ada persiapan. Sama halnya jiwa membutuhkan hal yang sama, dipersiapkan. Karena apabila telah terbiasa melakukan suatu amalan, maka akan terasa ringan dan terasa lezat beribadah tadi. Ya, nikmat beribadah tadi. Qiraatul Quran. Nah, yang sekarang, zaman sekarang banyak sarana dan media yang membuat manusia lalai membaca Al-Quran. Betul? Betul atau salah? Kenapa betul? Memang ada buktinya. Ada data yang menjelaskan hal itu? Nah, karena banyak media yang dibuat oleh manusia untuk melalaikan manusia. Betul ya? Belum kemudahan ya media untuk sarana berbisnis secara online. Ya kan begitu? Sehingga kendati dia ya duduk di rumah saja. Tapi 24 jam ya koneksi. Bahkan 25 jam tersambung koneksinya. Unlimited. Ya kan? Betul enggak? Scroll ke atas bawah dan pesan ini apa semua menjawab pesan dan kawan semuanya. Berjam-jam itu. Apalagi kebiasaannya. Makanya sekarang ini ya kita melihat perubahan pola hidup manusia. Ya, lebih suka manusia ini sekarang bergadang ya, betul ya? Karena sarana bergadang itu luar biasa. Ada sama mereka semua. Kalau dulu bergadang kedai kopi itu kan hanya ya malam hari tutup sampai jam berapa. Biasanya di kampung-kampung itu sampai jam berapa. Jam 9 udah ya. Mana ada sekarang kedai kopi yang 24 jam. Ada situ koneksinya ya kan. Bukan 4G lagi. Mungkin udah berapa G gitu kan. Nah, koneksi. Betul gak? Rata-rata generasi-generasi yang mungkin Gen Z. Anak-anak muda. Nah. Bergadang. Nah, sampai mereka ya tidak sholat subuh, bahkan tidak pernah sholat subuh terkadang. Anak-anak kaum muslimin, anak-anak muda zaman sekarang bergadang. Nah, ya mudah-mudahan ini generasi apa ya yang sekarang ini udah ya kita mudah-mudahan generasi ya pengikut salafus soleh saja ya. Enggak perlu istilah-istilah zaman sekarang Gen Z lah, Gen ini, Gen macam ya. Nah, tapi intinya, sekalian rahmatullah, betapa banyak waktu kita habis karena ini. Betapa banyak waktu kita habis karena ini. sementara waktu yang berlalu sedetik ya tidak akan pernah kembali, ya hanya ada dua kemungkinan, penyesalan atau keberuntungan atau kerugian. Kalau dalam satu detik berlalu lisan berbicara mengucapkan subhanallah keuntungan, tapi ternyata hanya scroll ke atas ke bawah ya, dan berbagai ya kesibukan, berbagai semua informasi ya, berbagai semua hal yang viral dan ikut memiralkan dan yang seperti itu ya. Nah, mengikuti berbagai ya tren yang ada semua dan seterusnya, komentar ini komentar itu dan sibuk dengan demikian itu enggak habis-habisnya. Ya habis waktu kita. Umur berkurang, amalan tidak bertambah ya, dan itulah yang mempengaruhi hati dan jiwa kita. Nah, maka dari sekarang kita mengurangi, ya, mengurangi ketergantungan dengan ini. Kenapa? Kalau sampai Ramadan nanti juga masih sibuk dengan juga media sosial kita, bayangkan gak kebayang itu berapa ruginya kita. Yang seharusnya duduk merenung gitu ya, di tangan kita mushaf, tapi nanti ya di tangan kita gadget. Ya kalau situ ada mushafnya, tapi ana berpesan, selama itu ada mushaf yang ya mushaf ada depan kita, baca di sini, jangan baca di sini. Kalau para ulama salah itu membacakan, nanti kita telah hafal, tapi bacalah berusaha membuka lembaran bermushaf itu. Sembari melihat ayat itu firman Allah. Ya, itu firman Allah. Ya, mari kita ya sejukkan pandangan mata dengan melihat firman Allah. Karena mata ini telah panas melihat bagaimana kegemerlapan dunia ini, betul enggak? Harta dan kekayaan dan macam-macam. Ya dunia. Maka sejukkan pandangan mata dengan melihat huruf demi huruf kalamullah. Itu kalamullah. Karena nanti kita telah hafal. Baca di Al-Quran. Baca di lembaran itu. Nah. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Nah. Maka lalu para ulama salaf itu mereka ya sangat ya memperhatikan membaca langsung di mushaf. Ya, kemudahan kalau kita mungkin dalam ya perjalanan ya enggak bisa bawa mushaf ya alhamdulillah ini memudahkan. Tapi kalau di rumah di masjid ada mushaf, ambil mushaf itu langsung dibaca. Ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi Ramadan syahrul Quran. Kalau kita tidak membiasakan dibaca dari sekarang, ya dipastikan kita juga tidak akan memanfaatkan secara ya sempurna kedatangan Ramadan. Merugi kita. Solat malam dibiasakan juga karena nanti di tarawih atau tahajudnya atau mungkin ya malam di malam-malam terakhir 10 Ramadan ya Lailatul Qadar dan seluruh malam ganjil dibiasakan solat sunnah sekarang ya, begitu juga solat-solat rawatib yang 12 itu. Nah, dibiasakan dari sekarang. Ini bentuk ketakwaan yang kita persiapkan ya. Begitu juga dibiasakan mungkin ya bersedekah, berinfak, tidak perlu banyak, tapi dibiasakan. Penting ketulusan tadi. Nah, ya kalau memiliki harta yang melimpah ruah, ya disesuaikan. Masa yang keuntungannya triliun dalam satu bulan gitu, tapi sedekahnya hanya 1000 perak. Bakhil sekali. Ada 1000 perak itu. Padahal itu tidak dibawa mati. Harta yang kita kumpulkan tidak dibawa mati. Dan harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita pakai, yang kita impakkan. Adapun yang kita kumpulkan harta ahli waris. Begitu kita telah mati, oh, ini harta ahli waris, bukan harta sipulan lagi. Statusnya sudah menjadi harta ahli waris. Dan seringkali bila keluarga dan anak jauh dari agama, mereka akan bunuh-bunuhan ya, mencari mendapatkan harta ya, saling membenci, permusuhan karena urusan harta. Na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung kita masih ada kesempatan ya, dibiasakan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk simpanan akhirat, yang itulah sesungguhnya harta kita yang akan ya kita nikmati ya manfaatnya di akhirat kelak. Ya muslim rahimakumullah, inilah di antara hal-hal yang harus kita persiapkan. Kemudian ya hati-hati menjaga hati. Jika di hati masih ada kedengkian, hasad ya, kepada yang lain, kepada tetangga, nah, kepada saudara atau rahim yang diputus, ya sila tali rahim, silaturahim, ya. Maka betul-betul jadikan hati kita hati yang bening, suci, menghadap Allah untuk beribadah. Ya. Tidak ada di sana sedikit pun hal-hal yang mengganjal di hati. Ya, plong, bersih, ya, suci. Maka biarlah akan terasakan, ya, perbedaan di dalam menghadapi atau menyambut kedatangan Ramadan. Terakhir termasuk dalam takwa, ya, banyak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa di bulan Syaban ini untuk, ya, diberkahi hidup kita, diberi kemudahan, kemudian diberi kesempatan untuk bulan Syaban, bulan Ramadan. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan sebagai, ya, bekal iman dan takwa untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Taib, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan seputar tema yang disampaikan tadi? Ya, mudah-mudahan sudah jelas semua sehingga tidak ada pertanyaan, segera diakhiri pertemuan ini. Nah, ada pertanyaan? Silakan Ibu. Nah. Umrah di bulan Ramadan, itu apakah dalam umrah tersebut hanya satu perjalanan itu satu kali umrah gitu ya, atau mungkin boleh membadalkan yang lain? Taim. Ya, pertama Ibu sekalian rahimakumullah, tentunya ya tidak diragukan bahwa berbagai keutamaan di bulan Ramadan, termasuk juga ya bagaimana melakukan ibadah umrah, di tanah suci, seberibadah di masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ya, termasuk yaitu umrah. Ya, tidak rukun, inilah hal yang mulia, hal yang baik. Nah, dan bila seorang diberi kemudahan untuk melakukan hal itu, maka tentu yang pertama sekali, ya, dia sangat membutuhkan amal ibadah dan ketaatan itu. Jika ingin berbagi kebaikan kepada orang lain dan ingin mengumrohkan, ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Akan tetapi, ya, akan tetapi, jelaskanlah para ulama bahwa dalam perjalanan, ya, melakukan ibadah haji dan umroh itu yang sesuai dengan sunnah itu dalam satu perjalanan satu, ya, satu yaitu niat. Yaitu pelaksanaan, yaitu untuk melaksanakan, ya, umroh, ya, baik membadalkan yang lain atau diri untuk diri sendiri. Nah, lalu bagaimana untuk mengulang-ulang umroh? Ya, ini terdapat perbedaan kalangan para ulama. Ya, jika kondisi, ya, dalam pelaksanaan ini, dalam hal ini kembali kepada hadis tentang Aisyah yang melaksanakan umroh di musim haji, ya, dia setelah haji dia umroh, diizinkan Rasulullah untuk, ya, umroh, ditemani oleh saudaranya. Nah, ke Tan'im. Dan alasannya jelas. Karena waktu beliau, ya, ihram dan datang ke Mekah, ya, tidak sempat melaksanakan umroh karena haid. Ya. Maka beliau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, teman-teman saya, saudara yang engkau muslimat yang lain, ya, pulang ke Madinah membawa haji dan umroh sementara saya belum sempat umroh. Ya Rasul mengizinkan. Ya. Maka ditemani oleh saudaranya untuk, ya, ke Tan'im. Maka beliau umroh. Dari itu sebagian berdalil, ya, bahwa ya boleh dalam satu, ya, perjalanan itu lebih dari satu kali, ya, niat manasik gitu, ya. Tapi yang jelas, Bapak sekalian rahimakumullah, jika kondisinya, ini juga jelaskan para, jika kondisinya seseorang yang mungkin, ya, sulit untuk datang ke sana dengan segala alasan, dia tentu kesehatan atau mungkin yang biaya dan seterusnya, maka kalaupun dia ingin mengumrohkan saudaranya, ya, bukan berarti yaitu melakukan setiap saat sampai sebagian datang ke sana setiap hari umroh, umroh, umroh, umroh. Kan bukan begitu. Kalaupun ya ingin, ya mudah sekali ya untuk membadalkan orang tuanya. Atau adapun setiap hari, bahkan dalam satu hari sebagian ada umroh 5 kali. Ini umroh apa ini? Iya, di musim haji. Ada yang seperti itu. Dia mengira kalau banyak itu berarti utama, kan begitu. Padahal tidak ada tuntunan seperti itu. Dahulu kalau kita melihat para sahabat di waktu mereka haji, ya, itu mereka hanya melakukan 1 kali ihram untuk manasik tersebut. Tapi mereka memperbanyak selama di Mekah itu tawaf. Nah, itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalaupun ya itu mengharuskan untuk membadalkan orang tua yang belum sempat umroh misalnya, ya mungkin cukup 1 kali ya. Mudah-mudahan ya Allah menerima. Ya Bu, Allah menerima amal ibadah tersebut. Tapi yang utama adalah dalam 1 perjalanan untuk 1 pelaksanaan haji atau umroh. Nah, tentu haji 1 kali ya, umroh maksudnya. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Kemudian ya bila ada kesempatan seperti itu, untuk banyak berdoa ya untuk orang tua yang telah meninggal atau saudara kaum muslimin ya, agar Allah memaafkan kesalahan mereka, mengangkat derajat mereka. Nah, Allahumma amin. Baik, kemudian ini ada pertanyaan, apakah malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana ditentukan takdir tahunan? Ya. Ini diriwayatkan dari sebagian para ulama, tapi ini pendapat yang marjuh. Ya, pendapat yang tidak sahih. Di pertengahan nisfu Sya'ban ditentukan takdir tahunan. Yang sahih itu adalah di bulan Ramadan. Kalau kita lihat ayatnya ya, bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufrahu kullu amrin hakim. Naam, ila akhir ayat. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah. Naam, fiha, di malam yang penuh berkah, tasu yufrahu kullu amrin hakim, telah ditentukan seluruh perkara yang ya yang jelas ya, perkara yang hakim, yang telah ditentukan, yang telah dipastikan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, yang telah ditakdirkan, ditentukan. Nah, dan kalau kita perhatikan ayat yang lain tentang turunnya Al-Quran, kita mendapatkan bahwa turunnya Al-Quran kapan? Malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar kapan waktunya? Di Ramadan. Naam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ila akhir ayat. Jadi Al-Qur'an turunkan lailatul qadr. Naam. Dan dalam ayat lain sebutkan syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ini menjelaskan. Jadi bulan Ramadan di malam lailatul qadr. Naam. Di situlah ditentukan ya takdir tahunan, bukan merubah takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan itu, karena itu maksudnya hanya merinci, dirinci lagi kejadian tahunan, apa yang akan terjadi, siapa yang akan menikah, siapa yang akan mungkin ya meninggal, siapa yang melaksanakan haji, siapa yang seterusnya seperti itu. Nah, di tahunan, di bulan, di malam Lailatul Qadar. Makanya kenapa hikmah di antara ya dia doa yang diajarkan ya, atau doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah di waktu malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama, ya, mudah-mudahan dengan banyak berdoa itu mudah-mudahan yang ditulis bagi seorang hamba di dalam takdir tahunan dia itu mudah-mudahan kemaafan itu, ya. Maka apabila seorang telah dimaafkan oleh Allah dan itu yang ditulis dalam tahunan itu, maka dia orang yang bahagia. Nah, orang yang akan dibimbing oleh Allah, orang yang bahagia, orang yang selamat. Nah, maka yang benar adalah penentuan takdir tahunan itu di malam Lailatul Qadar, bulan Ramadhan, Lailatul Qadar. Ya, bukan di malam pertengahan nisfu Sya'ban. Adapun pertengahan nisfu Sya'ban, keutamaannya. Nah, ini mungkin sekalian ya, karena berkaitan dengan Sya'ban. Apakah ada keistimewaan malam pertengahan Sya'ban atau dengan nisfu Sya'ban, sehingga harus dihususkan dengan sholat malam dan siangnya dengan puasa? Apakah ada keutamaannya? Ya. Jawabannya, keutamaan ibadah secara khusus, maksudnya siangnya dengan puasa atau malamnya dengan qiyamul lail, sama sekali tidak ada dalil yang mensyariatkan hal itu. Tidak ada dalil yang sahih. Ya, tidak ada dalil yang sahih. Oleh karena itu ada sebagian mengaku melakukan solat ya di pertengahan nisfu Sya'ban, solat khusus, solat alfiyah, nama solat seribu apa? Solat seribu. Maksudnya ya berapa rakaat itu ya? 100 rakaat. Setiap rakaat membaca setelah al-fatihah 10 kali. Qul huwallahu ahad. Jadi berapa bacaannya? 100 kali 10 berapa? 1000. Maka solat alfiyah ini semua solat bid'ah. Kata Imam Hafiz, Imam An-Nawawi dan Imam yang lainnya, solat yang tidak ada landasannya. Naam. Adapun ya dalil yang menjelaskan keutamaan nisfu Syaban yang ini mungkin bisa dikatakan sebagai dalil tentang keutamaannya adalah di mana Allah pada bulan atau pertengahan Syaban itu memperhati yattali ila khalqi. Naam. Fayaghfiru jami'a khalq wa yattali ila an-nas wa yaghfiru jami'a khalqihi illa al-musyrik aw musyahid. Hadis Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya disahihkan oleh Syalbani dan yang lain. Jadi Allah memperhatikan di pertengahan malam nisfu Syaban, ya, lailatul nisfi min Syaban, hamba-hambanya. Kemudian memaafkan, mengampuni seluruh dosa mereka. Kecuali orang yang berbuat syirik dan di dalam hatinya ada musyahnun, yaitu kedengkian. Jadi kalau masih dipupuk, dipertahankan kedengkian itu, hasad dengki itu, nah hati-hati. Kalau ingin dimaafkan Allah, bersihkan hati. Jangan berbuat syirik. Ya, murnikan ibadah dengan tauhid. Itu yang harus dilakukan. Bukan mengkhususkan dengan ibadah, solat, ya ini dan itunya. Tidak ada tuntunannya. Karena kaedah dalam beribadah tidak boleh. Ini kaedah dalam beribadah. Tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu atau tempat tertentu dengan ibadah yang khusus jika tidak ada pengkhususan itu dalam syariat. Jadi dalil yang umum tentang keutamaannya itu adalah orang yang tidak berbuat syirik, orang yang tidak ada di hatinya kedengkian kepada kaum mukminin, ya, kedengkian kepada sahabat, kedengkian kepada orang-orang beriman, kedengkian sesama kaum muslimin, itu yang akan mendapatkan keampunan. Ini keutamaannya. Maka yang harus dilakukan setiap saat, terutama dalam malam tersebut, kita bersihkan hati dari riya, dari kesyirikan, dari kedengkian. Itu bukan mengkhususkannya dengan ibadah atau sholat malam khusus. Ya. Jadi ini harus dipahami. Nah, oleh karena itu tidak ada ya ramalan yang spesial naam di malam nisfu Syaban. Bagaimana dengan puasa Ustaz? Bolehkah puasa kalau sudah masuk pertengahan Syaban boleh puasa? Nah, ditanya dulu ini. Kenapa puasa? Apakah sebelumnya terbiasa puasa, kemudian dilanjutkan dari awal Syaban telah puasa, kemudian terus dilanjutkan sampai akhir Syaban? Atau enggak pernah puasa, bahkan di luar Syaban tidak pernah puasa, begitu pertengahan Syaban, langsung puasa, tanggal 15. Ini yang tidak boleh, bahkan termasuk perbuatan bid'ah. Kok bid'ah? Puasa kok bid'ah? Ya bukan puasa yang bid'ah, tapi mengkhususkannya dengan ibadah puasa itu, itulah yang perbuatan yang bid'ah. Karena tidak contohkan Nabi SAW. Kecuali bagi seorang kebiasaan puasa. Masalah mulai dari awal Syaban dan mulai puasa. Oke. Sampai pertengahan terus. Dia lanjut. Nanti ya sehari dua hari sebelum. Ya di akhir Syaban sebelum masuk Ramadan udah. Jangan puasa lagi. Karena Nabi mengatakan. La taqaddamu Ramadan bi yaumin au yaumaini. Jangan dahului Ramadan sehari atau dua hari. Biar persiapan lebih matang. Ya. Menghadapi Ramadan. Begitu juga gak boleh puasa di hari yang diragukan. Apakah ini awal Ramadan atau akhir Syaban, yaumu syak. Faman shoma yauma syak faqad asha Abul Qasim. Begitu dalam hadis, yang puasa di hari syak itu telah durhaka kepada Abul Qasim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu bagaimana dengan puasa ayyamul bid ya Ustaz? Hah? 13, 14, 15. Boleh enggak? Ke tengah Syaban itu. Ya kembali kepada niatnya apa? Niat kalau dia terbiasa puasa setiap bulan yaumul bid 13, 14, 15. Ya, begitu masuk Syaban ya ada 13 kali Syaban. Silakan datang Mas. Atau dia puasa Senin Kamis, ternyata 15-nya hari Kamis. Puasa bukan karena 15 Syabannya, tapi ini puasa Syaban dan kemudian hari Kamis dia puasa. Naam. Boleh. Begitu. Begitu juga masalah sholat, dia terbiasa sholat malam, ya. Di awal Syaban dan sebelumnya, ya, pertengahan Syaban 15, ya, dia lanjutkan sholat malam itu. Karena kebiasaan yang baik yang dia lanjutkan, ya, bukan memulai. Nah, ini harus dibedakan. Nah, dibedakan. Jadi jangan dilihat dari ya bentuk atau secara hukum asalnya, ya, puasa baik, sholat baik. Tapi waktunya, tata caranya itu harus diperhatikan. Jika tidak ada pengkhususan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita melakukan. Makanya Nabi tidak pernah ya mengkhususkan pertengahan Syaban dengan ibadah sholat yang khusus. Di siangnya ya dengan puasa yang khusus. Nah, sama halnya di masyarakat kita ya. Mereka seolah mengakui bahwa yang Lailatul Qadar itu malam 27 saja kan begitu. Sehingga ada malam solat Lailatul Qadar. Tidak tahu apa solatnya khusus dan nami. Sementara malam-malam ganjil yang lain tidak dihidupkan dengan ibadah. Begitu 27 baru tak jelas. Yang mungkin tidak pernah solat juga Ramadan, ya datang ke masjid atau ikut jamaah gitu ya. Ini tidak benar. Salah dalam memahami prinsip ibadah. Bukan demikian. Sementara ya yang dikatakan Nabi, man ahya lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang menghidupkan malam lailatul qadr dengan ya ketaatan dan penuh keimanan dan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya. Ya, menghidupkannya dengan amalan yang ditentukan Nabi. Qiyamul lail bukan membuat tata cara ibadah-ibadah tertentu, tidak ada ya penjelasannya dalam sunnah Nabi SAW. Nah, ini berkaitan dengan masalah nisfu Syaban. Nah, wallahu alam. Baik. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ya, silakan, Pak. Ya, yang terakhir mungkin. Ya, jadi kalau kita jujur, ya pasti kita semua banyak dosa. Ya, pasti kita banyak dosa. Jadi bukan Bapak yang bertanya saja, semua banyak dosa kita ini. Ya, tapi kita tidak pernah pesimis. Ya, karena Allah membuka pintu taubat dan menyuruh, ya mengajak kita untuk bertaubat dan berjanji untuk mengampuni. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Nah, wahai hamba-hamba, katakan pada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas menzalimi diri mereka, membuat dosa dan kesalahan, jangan berputus asa. Ya. Karena aku kata Allah akan mengampuni semua dosa jami'an. Ya, besar kecilnya semua, yang kecil ya dengan amal kebajikan terhapus, yang besar bertaubat bila kita mohon keampunan kepada Allah. Sekarang dosa kita banyak, siapa yang bisa mengingat semua dosanya? Ya, banyak, gak teringat lagi. Nah, ahsahullah wa nasu, Allah mencatat semua itu dan manusia telah lupa. Oleh karena itu, ya, yang masih kita ingat, tidak ada masalah disebutkan. Tapi begitu banyak dosa yang mungkin telah berlalu, tidak kita ingat, sudah. Memohon keampunan secara umum. Yaghfir dzunuba jami'a. Makanya dalam hadis Allah maghfirli dzambi kullah. Maka doa ini banyak dibaca. Di waktu sujud, apa doanya? Yang enggak terhitung lagi banyak dosa kita. Yang kecil, yang besar, yang tampak, yang sembunyi, yang macam-macam. Apa kata Nabi dalam doa yang banyak ucapkan Nabi di waktu sujud? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah banyak baca doa ini. Apa doanya? Di waktu sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullahu. diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhir wa sirrahu wa alaniyatahu. Udah, dosa kita keluar dari itu. Semuanya. Tetapi semuanya. Disebutkan lagi semuanya itu apa bentuknya? Diqqahu wa jillahu. Yang besar, yang kecil. Yang apa lagi? Awwalahu wa akhir. Yang pertama, yang terakhir. Dan yang tampak, tetap tersembunyi. Udah. Kepada kita capek menghitung ini, ya Allah dosa-dosa ini udah. Ini doa yang jami yang mencakup semua bentuk dosa mohon kepada Allah. Di waktu sujud banyak mengucapkan hal itu. Waktu sholat-sholat malam kita, di waktu sholat sendirian kita banyak. Allahumma bila dhambi kullahu dikau bajillahu awalahu akhirahu wa sirrahu na'am sirrahu ala niyatahu na'am. Apa tadi doanya? Allahumma bila dhambi, Allahumma bila dhambi kullahu diqqahu wa jillahu na'am wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyah. Yang pertama, terakhir, yang kecil, yang besar, yang tampak dan tersembunyi. Ya semoga Allah mengampuni kita semua ya. Memaafkan kesalahan kita semua. Kita yakin kita banyak dosanya karena Rasul mengatakan kullu bani adam khata' wa khul khata'ina tawwabun. Ya, manusia banyak dosanya dan sebab yang berdosa yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya semoga yang sampaikan ini bermanfaat bagi yang menyampaikan. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Naam. Ya, ada terluput satu yang perlu kita perbanyak ya, untuk banyak berzikir. Berzikir persiapan karena kata Rasulullah yang banyak atau yang paling utama mendapatkan pahala dan keutamaan ya. Yang banyak mendapatkan utama dalam setiap ibadah itu yang banyak zikirnya. Maka dibiasakan zikir. Ya, amalan yang ringan. Amalan yang ringan. Tapi banyak yang gak bisa melakukan. Ini yang bermasalah. Introspeksi diri kita. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam berzikir, dalam bersyukur, dalam melakukan ibadah kepada-Nya. Allahumma a'inna ala dikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufru wal-fusuqa wal-isyan wa ja'ana minal rasyidin. Allahumma istamilna fi ta'atik. Allahumma istamilna fi ta'atik. Allahumma istamilna fi ta'atik. Wa idha aradta bi'abdika fitnatan faqbidna ilayka ghayra mafnunin. Allahumma a'inna. Allahumma yahya qayyum birahmatika nastaghiz. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.